Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab istihbab raf' al-yadayn hadha al-manqibayn ma takbirat al-ihram wa ruku' wa bi raf'i min ruku' wa annahu la fa'aluhu idza rafa'a min as-sujud. Bab disunnahkan mengangkat dua tangan setentang dengan dua bahunya ketika takbiratul ihram dan ruku, setelah kita ruku, dan tidak melakukannya ketika mengangkat atau bangkit dari sujud. Belum menerangkan tentang tiga tempat yang disunnahkan di situ takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat dua tangan, yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga dari bangkit ruku. Ada tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari sujud dari tahiyat tasyahud awal. Yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi atau qala Muslim rahimahullahu kata Muslim haddatsana Yahya bi Yahya at-Tamimi wa Sa'id ibn Mansur wa Abu Bakar ibn Syaibah wa Amr Naqid wa Zuhair ibn Harb wa ibn Umair kulluhum an Sufyan ibn Uyainah wa lafdhu li Yahya qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah عن الزهري عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mulai salat, yakni takbirat ihram, rafa'a yadayhi hatta yuhadiha bihima makibaihi, hatta yuhadiha makibaihi, ketika membuka salat, jadi ketika takbirat ihram beliau mengangkat dua tangan hingga setentang sejajar dengan dua bahunya. Demikian juga waqaba ayyar ka'a sulum bi ruku wa idza rafa'a min ruku, dan ketika bangkit ruku wala yarfa'uhuma baina sajdatain, dan beliau tidak melakukannya ketika di antara dua sujud maupun ketika bangkit dari sujud. Qala hadatsani Muhammad bin Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال حبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة jika beliau bangkit berdiri melaksanakan salat ini takbirat ihram rafa'a yadaihi angkat dua tangannya karena al-yad indah ditlak maksudnya adalah telapak tangan. Hatta takuna hajab mangkibai, diangkat tangannya hingga telapak tangan itu setentang dengan dua bahunya. Suma kabbar kemudian takbir, baidara dan yarka'a fa'ala mithdalik, ketika mau bangkit dari ruku juga berbuat demikian. Wa idza rafa'a min ruku fa'ala mithdalik, wa la yaf'aluhu hina yarfa'uhu ra'sahu min sujud, dan tidak melakukan ketika angkat kepala dari sujud. Di sini ada tambahan terkait dengan masalah kapan baca takbirnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa takbir dibaca ketika telah mengangkat tangan. Rafa'a yadai hatta takuna hadza makibai, angkat dua tangannya. Summa kemudian kabbara takbir. Di sini menunjukkan angkat tangan dulu baru kemudian takbir. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Muhammad bin Rafi' wa haddatsana Hujain wa huwa ibnu Musanna wa haddatsana Laits an Uqail wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibnu Khuzal qala haddatsana Salamah bin Sulaiman wa akhbarana Yunus qala huwa az-Zuhri bi hadzal isnad kama qala Jurayj kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa makibai. Ia berdoa angkat dua tangannya hingga setengah dua bahunya, thumma kemudian kabbara. Angkat tangan kemudian takbir. Itu hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, hadis dari Malik bin Huwairits. Kata beliau, haddatsana Yahya, kata Ibnu Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya, qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Abi Kilabah annahu ra'a Malik bin Huwairits idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Belum melihat Malik bin Huwairits bila salat kabbara, membaca takbir. Thumma, ini kita tahu dalam bahasa Arab thumma itu adalah faedahnya ditertib ma wujud muhlas, tertib dengan adanya jeda. Artinya berada di sini takbir dulu kemudian rafa'a yadai, Allahu Akbar, kemudian angkat tangan rafa'a yadai. Kalau dalam bahasa disebutkan angkat tangan dulu baru takbir, kalau di sini takbir dulu kemudian angkat tangan. Idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, jika ruku juga angkat dua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku rafa'a yadayhi. Wa haddatsa dan Malik bin Huwairits menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafalu hakadha. Rasulullah melakukan demikian. Qala hadatsana Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Nafs bin Asim an Malik bin Huwairits anna Rasulullah sallam kana idza kabbara, jika takbiratul ihram, rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Ini lafaz yang kedua. Di beberapa riwayat tadi disebutkan sejajar dengan dua bahu, setentang dengan dua bahu. Di sini disebutkan setentang dengan dua telinga. Rafa'a yadayhi hatta yuhadi tayyuhadi abihima udunai, setentang dua telinganya. Wa idza rafa'a yadayhi ila raka'a, jika ruku juga berangkat dua tangannya, hatta yuhadi abihima udunai, sehingga setentang sejajar dengan dua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku qala salliman qala sami Allahu liman hamidah fa'ala misal dzalik, juga berbuat demikian. Jadi dia angkat dua tangan sampai sejajar dengan dua telinga. Wa hadatsanahu Muhammad bin Musanna. Nah, di sini yang disebutkan tentang kaifiahnya. Kaifiah angkat tangan. Bagaimana? Nah, kalau dalam riwayat yang pertama terkait dengan angkat tangan sejajar dengan bahu, kalau dalam sejajar dengan telinga. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Ibnu Abi Adi an Sa'id dan Qatadah bi al-isnad annahu ra'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi. Ada tambahan lagi. Ya. Beliau angkat dua tangannya hingga setentang dengan ujung-ujung telinganya. Yang pertama berkata Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, ajma'atil ummah ala istihbabi raf'il yadain inda takbirat ihram. Kata beliau, ijma umat disunahkannya mengangkat dua tangan ketika takbirat ihram. Wa ikhtalafu fi masyawaha, dan mereka berselisih dalam masalah hukum mengangkat tangan selain takbirat ihram. Faqala Syafi'i wa Ahmad wa jumhur min ulama min as-sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yustahab raf'uhuma aydan inda ruku' wa inda raf'i minhu wa huwa riwayat Malik. Kata Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama dari kalangan sahabat menyatakan disunahkan mengangkat dua tangan ketika ruku', ketika bangkit dari ruku'. Ya, dan itu riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Qala wal Syafi'i qaulun. Dan Imam Syafi'i punya satu pendapat lain. Apa pendapat Imam Syafi'i? Yaitu annahu yustahabbu raf'uhuma fi mawdi'in akhar rabi' wa huwa idza qama min tashahhudil awwal wa huwa ahadha qaul was-shawab. Pendapat yang berikutnya dari Imam Syafi'i adalah beliau menyatakan disunahkan mengangkat tangan di tempat yang lain, tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Dari kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan itu pendapat yang benar. Disunahkan juga tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Dan ini telah sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul melakukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari tasyahud awal mengangkat dua tangannya. Qala kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma sifat raf'i, ada pun tata cara mengangkat dua tangan. Wa masyhuru min madhhabina wa madhhabil jamahir, yang masyhur dari madhab kita, madhab kami, dari madhab jumhur ulama, anahu yarfa'u yadaihi hadza makibaih, dia angkat dua tangannya sejajar dengan dua bahunya, bihaitsu tuhadhiya bihaitsu tuhadhi atrafa atau tuhadhi atrafu asabihi furu'a udhunai ay a'la udhunai, yaitu sehingga ujung-ujung jari jemari sejajar dengan bagian atas telinga. Wa yuhamahu, dan dua telunjuknya sejajar dengan syahmatai udhunai, sejajar dengan dua ya bagian bawah telinganya. Warahatahu mangkibaih, ya, dan telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya. Ini sejajar dengan bahu, ini dengan bawah telinga, ujung dengan atas telinga. Qala fahadha makna qaulihim, ini makna ucapan mereka hadza mangkibaih, wa bihadza jama'a Syafi'i radhiyallahu anhu baina riwayat. Dan ini adalah tariqatu jam'i yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, menjama' riwayat yang ada, sebagian menyebutkan setentang dengan bahu, sebagian dengan sampai telinga, maka ini jama' oleh Imam Syafi'i rahimahullahu demikian. Yaitu maksudnya ya bagian ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ujung telinga atas, ibu jari setan dengan telinga bagian bawah, dan bagian telapak tangan bagian bawah sejajar dengan bahu. Yang ditandih, yang ditandih, yang diingatkan dengan keras oleh Imam Al-Albani rahimahullah wa sallallahu nabi adalah i'tiqad yang menyatakan harus menyentuh bagian bawah telinga. Ini mungkar. Tidak ada yang harus menyentuh ya bagian bawah telinga. Tidak ada. Itu yang kira oleh Allah rahimah dalam ta'liq di sebuah tabi. Kemudian berikutnya yang ketiga, bagaimana kalau bagaimana waktunya? Masalah waktu disebutkan di sini oleh beliau lima pendapat. Tapi kalau yang sudah kita baca dalam sebuah salat nabi, dari beberapa riwayat yang ada, kadang Rasulullah angkat tangan, ya kemudian takbir, kadang takbir, kemudian angkat tangan, kadang berbarengan, sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa tiga-tiganya. Bisa dia takbir sambil angkat tangan, bisa angkat tangan kemudian takbir, bisa banyak takbir dulu baru angkat tangan. Tiga-tiganya boleh. Alam ru wasi, lapang luas. Yang terakhir, walau kana aqta'al yadain, kalau dia seorang yang terputus tangannya, ya entah suatu kejadian apa sehingga tangannya terputus, entah dari peregangannya atau dari sikunya, kata beliau, walau kan aqta'al yadayn min mi'sam wa ihdahuma rafa'a sa'i, ya, potong tangannya sepergelangan tetap diangkat yang lainnya, walaupun enggak ada ininya tetap diangkat. Wa in qad quti'a min sa'id Kalau potong tangan seperti ini terputus, ya tinggal bagian adud. Tetap kata beliau rafa'a al-adud al-ashah, tetap diangkat sisanya. Karena ini bagian tangan, tetap diangkat walaupun ini kesini sudah enggak ada. Rafa'a al-adud al-ashahi. Nah, demikian kurang lebih. Allahumma sholli wa sallim.